mau yang panjang umurnya ataupun yang pendek umurnya. Yang panjang umurnya akan mati, yang pendek umurnya pun akan mati. Mau yang sehat ataupun yang sakit, karena yang sehat akan mati, yang sakit juga akan mati. Mau yang kaya ataupun yang miskin, yang kaya akan mati, yang miskin juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menjumpai kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan menjumpai kematiannya. Kemudian kata Allah, hanya kepada kami kalian semua dikembalikan. Di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan menjumpai kematiannya, dan kami akan menimpakan kepada kalian kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya keabadian hidup di dunia itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, niscaya keabadian itu akan Allah berikan kepada para anbiya, para rasul, para syiddiqin, para syuhada, para salihin, para sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Tetapi kemana mereka semua sekarang? Para rasul, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para sahabah ridwanullah alaihim ajmain, dhaqu al-mauta. Mereka semua sudah merasakan kematian. Kecuali Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa pun pada waktunya nanti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Anbiya menyatakan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, kami tidaklah menetapkan kepada seorang pun dari kalangan manusia sebelum engkau wahai Muhammad keabadian. Kemudian di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan mati dan mereka semua juga akan mati. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa sesungguhnya kita tidak punya banyak waktu dalam kehidupan dunia ini. Ingat, kita akan mati. Ingat bahwa kita saat ini sedang menanti eksekusi mati. Yang kedua, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari kematian. Apapun yang kita lakukan dan kita upayakan untuk menjaga kesehatan kita, kondisi tubuh kita agar selalu fit, kita tetap akan mati. Obat-obatan apapun yang kita konsumsi, herbal apapun yang kita makan untuk menjaga stamina kita, kita harus ingat bahwa kita tetap akan mati. Dimanapun kita berada, kita akan mati. Tabibun yudawi wa tabibun maridu. Dokter mengobati, tetapi dokter juga sakit. Dokter berupaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi nyawa dokter sendiri tidak terselamatkan. Idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Apabila nyawa sudah di kerongkongan, sebentar lagi akan keluar, maka ditanyakan kepadanya siapa yang mampu mengobati. Tidak ada seorang pun yang mampu mengobati. Tidak ada tempat berlari dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berlari darinya, maka kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Di surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan, aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrikukumul maut, kematian pasti akan menghampiri kalian. Kematian pasti akan menjumpai kalian. Kalian tidak bisa berlari darinya. Kalian tidak bisa menolaknya. Kalian tidak bisa memohon kepadanya untuk diakhirkan. Waktu kematian kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan, ai ainama kuntum yudrikukumul maut fakunu fi ta'atillah wa haitsu amarakumullah fahuwa khairun lakum fa innal mauta la budda minhu wala mahida anhu summa ila allahil marji' faman kana muti'an lahu jazahu afdalul jazaa wa awfahu atammas sawab. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya mengatakan bahwa dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian, maka fakunu fi ta'atillah, hendaknya kalian senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian, fahuwa khairun lakum, maka sejatinya itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Jangan kalian mengakhir-akhirkannya. Kita tidak boleh menyepelekannya. Kewajiban seorang mukmin adalah apabila ada perintah yang datang dari Allah azza wa jal, ia bersegera untuk melaksanakannya dan tidak mengatakan saufa saufa, nanti pasti aku akan berbuat, nanti pasti aku akan beramal. Salah seorang salaf ada yang mengatakan bahwa at-taswif jundun min junudi iblis. Kata-kata nanti, nanti adalah jundun min junudi iblis, satu tentara dari sekian banyak tentara iblis yang akan menghancurkan kita. Oleh karena itu pesan para salaf, iyyaka wattaswif, jangan sekali-kali kamu mengatakan nanti, nanti, nanti. Haitsu amarakumullah fahuwa khairun lakum, apapun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian, maka sejatinya itu kebaikan bagi kalian. Fa innal mauta la budda minhu kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, karena sesungguhnya kematian itu sesuatu yang pasti datang. Wala mahida anhu, tidak ada yang bisa mengelak darinya. Kemudian semua akan dikembalikan kepada Allah. Tempat kembalinya adalah Allah. Barang siapa yang taat kepadanya, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Dan Allah akan sempurnakan pahala untuknya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, antum sa'iruna ilal maut la muhalah. Kalian semua pasti akan berangkat menuju kematian. Walayanju minhu ahadun minkum, tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat darinya. Karena Allah telah mengatakan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup, semua yang ada di muka bumi ini akan mati. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sebenarnya berpacu dengan waktu. Semakin bertambah hari, semakin berkurang kesempatan hidup kita di dunia. Semakin bertambah usia kita, maka semakin pendek sisa hidup kita. Karena itu, manfaatkanlah dengan sebenar-benarnya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Tidak ada waktu berleha-leha bagi kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan, di mana, sedang apa saat kematian datang. Tentu kita ingin ketika kematian menghampiri kita, kita dalam keadaan baik, melakukan ibadah, tidak bermaksiat kepadanya, dalam keadaan ingat kepada Allah, tidak lalai kepadanya. Ini yang kita inginkan. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang jadi patokan dari semua amalan itu adalah yang paling akhirnya. Inilah yang membuat kekhawatiran para salaf semakin besar. Karena mereka merasa tidak menjamin akhir kehidupan jadi tutup dengan sesuatu yang baik dan amal yang baik. Kalau kekhawatiran para salaf saja sudah sedemikian rupa, maka kita tentunya harus lebih takut. Jelas tidak bisa dibandingkan antara keimanan kita dengan keimanan mereka, keilmuan kita dengan keilmuan mereka. Lalu apa alasan kita kemudian lalai? Apa alasan kita menunda-nunda amal? Ikhwanul Fiddin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ketika menafsirkan Quran surat Qaf ayat yang ke-19, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan sungguh sakaratul maut itu datang atau akan datang dengan sebenar-benarnya. Dan itulah sesuatu yang kalian ingin terbebas darinya. Kata beliau rahimahullah, annal mauta haqqun. Sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, al-mautu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Kematian adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Surga adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Neraka juga sesuatu yang hak, benar adanya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fahiya ta'ti bil haq, maka kematian dan sakaratul maut itu pasti akan datang dengan sebenar-benarnya. Wa ta'ti aydan bi haqqil yaqin, dan pasti akan datang dengan seyakin-yakinnya. Fa innal insana 'indal mauti yushahidu ma tu'ida bih. Sungguh setiap orang itu ketika datang kematiannya, maka dia akan menyaksikan apa yang telah dijanjikan kepadanya. In kana mu'minan, jika dia terbukti seorang yang beriman, bushyira bil jannah, maka dia akan diberi kabar gembira berupa surga. Wa in kana kafira, dan kalau ternyata dia kafir, bushyira bin nar, maka akan disampaikan berita keburukan kepadanya berupa neraka. A'adzanallahu minha. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah syair disebutkan bahwa al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Kematian itu ibarat satu pintu di mana semua manusia akan masuk melalui pintu tersebut. Ala laita syi'ri ba'dal mauti maddara. Duhai kiranya setelah kematian ini tempat mana yang akan ditempati? Ad-daru jannatu khuldin in amilta ma yurdil ilah wa in qassarta fannar. Surga akan menjadi tempat yang abadi jika engkau mengamalkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tetapi jika engkau lemah, jika engkau kurang dalam melaksanakan segala hal yang diridhoi oleh Allah, fannar, maka tempatmu adalah neraka. Kematian itu ibarat ka'sun yudar, ibarat piala bergilir bagi setiap yang berdiri dan berjalan. Kita semua akan mendapatkan giliran merengkuh piala ini, piala kematian. Hari ini kita melihat saudara kita sedang dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Mungkin esok hari kita yang mengalami hal tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa berlari darinya. Semua akan kebagian, semua akan merengkuh piala yang disebut dengan kematian. Ya. Semua akan dapat, semua kebahagiaan. Tidak ada yang tidak kebahagiaan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui adalah bahwa mengingat kematian itu sesuatu yang baik, bukan keburukan. Cobalah bertanya kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak senang ketika mendengar kata-kata mati? Kenapa ada perasaan takut menghampiri kita saat kita mendengar berita-berita tentang kematian? Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam telah mewasiatkan kepada kita agar selalu mengingat kematian? Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ingatlah oleh kalian semua, atau perbanyaklah mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan segala kenikmatan, yaitu mati. Mengingat kematian bukan hal yang buruk. Karena mengingat kematian sesungguhnya akan membuat kita melakukan persiapan guna menyambut kedatangannya. Tapi subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kematian menjadi sesuatu yang ditetapkan kepada kita, Allah tetap merahasiakannya sehingga kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Rahasia tentang kapan akan datangnya waktu kematian kita dan di mana kita akan mati adalah bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau seandainya kita tahu bahwa kita akan mati pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tentu kita tidak lagi mempunyai semangat hidup. Ya. Kita tidak lagi bergairah. Kita merasa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini percuma, tidak ada gunanya. Karena kita akan mati dan tahu waktu kematian kita. Allah menampakkan kasih sayangnya kepada kita dengan merahasiakan waktu kematian kita. Tetapi bukan berarti kemudian kita lalai dan tidak pernah mengingatnya. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengingat kematian supaya kita bersiap dalam menjemputnya. Ibaratnya kita akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, maka tentu kita akan membuat persiapan-persiapan yang matang agar perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan, dan ketika sudah sampai di tempat tujuan pun akan merasa nyaman. Kita merasakan tersiksa ketika akan pergi ke suatu tempat kita tidak membuat persiapan. Kita pun akan merasa kesusahan ketika sudah sampai di tempat tujuan kita. Kematian itu persinggahan pertama untuk kemudian kita akan melewati kehidupan akhirat. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, perjalanan yang abadi. Perjalanan yang akan kita lalui selama-lamanya. Kalau kehidupan kita di dunia ini itu hanya sementara, tidak lama. Dan segala hal yang terjadi di dunia ini sifatnya sementara, tidak ada yang abadi. Saat kita mendapatkan kebaikan maka itu sementara saja, karena bisa jadi esok hari kita akan mendapatkan kesusahan. Saat kita sehat, kesehatan yang kita miliki ini tidak abadi, karena bisa jadi suatu waktu nanti kita sakit. Saat sekarang kita tertawa terbahak-bahak, ingat kita tidak akan selamanya tertawa, ada kalanya kita menangis. Kesusahan apapun, problem apapun yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa itu hanya sementara saja. Insya Allah akan ada kemudahan berikutnya yang akan kita rasakan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kehidupan dunia itu hanyalah hari demi hari yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Abadi, tidak abadi, sementara saja. Sehingga kalau suatu waktu kita gagal, kita bisa memperbaikinya agar bisa berhasil. Ketika suatu waktu kita mendapatkan kerugian, kita masih bisa memperbaikinya agar dapat keuntungan, dan terus seperti itu. Tapi kehidupan akhirat, perjalanan akhirat yang nanti akan kita lalui adalah perjalanan yang abadi. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah lewat di belakang kita. Kehidupan akhirat adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Kehidupan di dunia masih ada waktu. Masih ada waktu. Saat kita sakit, kita akan sembuh. Ada waktu. Saat kita luka, akan sembuh. Ada waktu. Tapi di akhirat, tidak ada waktu seperti itu. Semua berjalan sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita soleh, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan ini akan terus kita rasakan. Kalau kita tidak seperti itu keadaannya, kita akan mendapatkan kesusahan. Dan kesusahan ini akan terus kita rasakan selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan hidup saat ini. Hari kemarin adalah masa lalu kita. Hari ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Esok hari adalah masa depan kita. Yang menentukan baik buruknya waktu yang kita lalui hanyalah kita, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Maka manfaatkan sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, agar jangan sampai kita menyesal, hatta la nandam, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, agar kita tidak mengatakan seperti ucapannya orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir menyesal. Orang-orang kafir tidak kuat menghadapi azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka di neraka, di jahannam, hingga mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai dulu aku sewaktu di dunia itu hanya seperti pasir-pasir ini, mungkin aku tidak akan diazab. Penyesalan. Maka kita yang menentukan semuanya. Selamat dan tidaknya kita di dunia, kita yang menentukan. Bukan ustad-ustad kita, bukan syekh-syekh kita, bukan, kita sendiri yang menentukannya. Setiap kita hendaknya mempersiapkan apa yang bisa dibawa sebagai bekal menuju esok hari. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah selalu kematian. Sebagian para ulama, mereka mengatakan, man aktsara dzikral maut akramahullahu bisalas, siapa yang memperbanyak mengingat mati, maka Allah akan memuliakannya dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Allah akan muliakan orang itu dengan bisa bersegera taubat kepadanya. Yang kedua, qana'atul qalbi. Dia akan diberikan sifat qana'ah dalam hatinya, selalu menerima setiap apa yang hadir dalam hidupnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang unik kehidupan dunia ini, karena tidak selalu yang menjadi harapan kita itu sesuai dengan kenyataan. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini memiliki tabiat. Tabiat dari kehidupan dunia itu adalah kesusahan, kesulitan, problem. Karena itu wajar jika manusia selalu menghadapi kesulitan dan kesusahan. Allah pun sudah menyinggung hal ini dalam firman-Nya. Wa khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan, kesulitan. Namun demikian, kita tidak boleh berputus asa. Fasta'in billah wala ta'jiz. Mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa tidak berdaya. Orang yang selalu mengingat kematian akan dianugerahi sifat qana'ah dalam dirinya. Selalu menerima pemberian dari Allah. Selalu menerima setiap apa yang hadir dalam hidupnya, baik kebaikan maupun keburukan. Kesenangan maupun kesusahan, nikmat maupun musibah. Dan itulah ciri seorang mukmin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan urusan orang-orang mukmin itu. Kenapa? Karena semua urusan yang dihadapinya itu selalu berakhir dengan kebaikan. Ditimpa nikmat, bersyukur. Ditimpa musibah, bersabar. Jadi semuanya menjadi sesuatu yang indah bagi seorang mukmin. Ikhwanu fiddin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah nasyaful ibadah. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dengan nasyaful ibadah, adanya kesemangatan, kesungguhan, keseriusan untuk melakukan ibadah. Dia tidak berleha-leha. Dia tidak malas-malasan. Dia akan selalu bersungguh-sungguh. Akan selalu menjadi orang yang paling pertama dan terdepan dalam menggapai kebaikan. Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang seperti ini keadaannya. Mereka selalu bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Nabi, bertanya tentang amalan yang paling afdal kepada Nabi. Sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa akan ada 70 ribu orang masuk ke dalam jannah tanpa azab, tanpa hisab. Luar biasa, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam segera angkat tangan dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk ke dalam golongan tersebut. Tanda kalau mereka benar-benar bergegas dalam kebaikan. dan menggapai kebaikan. Maka inilah tiga perkara yang dengan tiga perkara itu Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang hamba yang senantiasa banyak mengingat kematian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi walaupun singkat bisa memberi manfaat sebagai tazkirah, peringatan dan wasiat untuk saya pribadi dan ikhwah saudara-saudara sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.